bunga mawar kini sedang menyembuh kuncupnya. Ku nantikan dengan sabar hati bilakah kuncup mengembang. Ingin aku memetik bunganya, kan ku sunting sebagai hiasan. Bunga mawar indah dan rupawan, perhiasan putri kayangan. Oh bunga mawar, lekaslah mengembang. Sebagai hiasan bunga mawar.